disebutkan malaikat minhum al-muwakkal. Lanjut dibaca sih. Fadal Zaki. Fayahliku kullu syai'in. Wanufiqa fis suri fasaiqa man fis samawati wa man fil ardi illa man yasha'u Allah. Thumma yanfukhu fihi marratan thaniyatan fatasiru al-arwahu fi ajsadiha. Thumma nufikha fi sukhra fa idza hum fi qiyamin yanzuruna. Tatiru al-arwahu min al-qarni wa huwa الصور إلى أجسادها فيدخل فيها فيحيل بإذن الله ثم يسيرون إلى يسيرون إلى محشر. معنى يسيرون. يسيرون. ثم يسيرون إلى المحشر. ومنهم من هو موكل بقبض الأرواح عند نهاية أجلها وهو ملك الموت. قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بهم ثم إلى ربكم ترجعون ومعه أحوال من الملائكة توفته رسلنا وهم لا يفرقون يعني أحوال ملك الموت ومنهم هو موكل. حسبك cukup. Di antara tugas malaikat minhum man huwa muwakkalun. Di antara mereka ada yang ditugaskan untuk meniup sangkakala, yaitu malaikat Israfil. Dia akan meniup sangkakala, kemudian segala sesuatu akan binasa, mati. Allah Ta'ala berfirman, wa nufikha fis-suri, maka ditiuplah sangkakala tadi. Ya, fasa'iqa. Sa'iqa di sini bukan makna pingsan, tapi matilah. Man fis samawati wa man fil ardh. Segala yang ada di langit dan di bumi, illa man sya'Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Kemudian dia meniup sekali lagi. Yang kedua, fatatirul arwahu fi ajsadih, maka terbanglah roh-roh di jasadnya. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkanlah sekali lagi sangkakala tersebut. Fa idza idanya ini idza fujaiyah. Maka tiba-tiba mereka berdiri semua, yanzurun, menunggu. Yang turun di sini bukan maknanya melihat, tapi maknanya yang tadirun. Ya, tadirul arwah. Ya, maka terbanglah sangkakala tadi. Minal qarni. Ya. Dengan tiupan sangkakala tadi. Tiupannya kan begini nih, perhatikan. Ini kayak korn. Atau kornun. Kayak tanduk. Apa itu al-kornu wa huwa su'ur? Itu sangkakala. Terbanglah ila ajsadiha, menuju jasadnya. Tadkhulu fiha, mereka masuk ke dalam jasadnya, roh-roh tersebut. Ya. Fayahyuna, maka mereka hidup dengan izin Allah. Thumma yasiruna ila al-mahsyar. Kemudian mereka berjalan ke mahsyar. Di antara mereka malaikat, minhum man huwa muwakkalun biqabdil arwah. Ada yang tugasnya ditugaskan untuk mencabut roh, mencabut nyawa. Inda nihayati ajaliha. Ketika sudah akhir, ajalnya itu sudah sampai. Nihayah akhir, akhir ajalnya, akhir ajal kehidupan di dunia. Yaitu malakul maut. Bukan Israel. Israel enggak sahih penamanya. Yang sahih ialah malakul maut sebagaimana Allah tetapkan di Al-Qur'an. Qul yatawaffakumul malaa'ikatu qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah malaikat maut mewafatkan kalian. Alladzi ukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Ya, kemudian wa ma'ahu a'wan, dan bersamanya para pembantu yang lain minal malaika. Ya, para pembantu yang lain dari malaikat-malaikat yang lain. Tawafathul tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Ya. dan mereka tidak lalai, malaikat tersebut. Rasul-rasul rusuluna ini maksudnya adalah malaikat, rusul fa'ilnya. Para malaikat kami, rusuluna, malaikat kami mewafatkannya sedangkan mereka tidak lalai. Yakni ya, kok pakai banyak rusul? Nah, berarti yang tadi cuma berapa? Satu, qul yatawaffakum malak, malak. Satu. Ini rusul jamak. Ya. Oh, jamak. Malaikat disebut juga rusul karena ya, malaikat sendiri berasal dari kata risalah. Lihat rojala gitu. Ya. Ya. Ma'al malaika jam'u malak, asluhu malaak, malaak. Malaak maknanya apa? Risalah. Wa hum la yufarritu. Mereka tidak lalai dari tugas tersebut. Wa minhum, di antara mereka. Nah, faddal, dibaca sini. Nugraha. Ah, di antara mereka ada yang diberi tugas bil ajinnah. Ajinnah itu janin. Ya. Terkait janin di arham, arham itu rahim, rahim ibu. Terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika Al-Malak. Kalau enggak bisa bacanya ini berarti enggak hafal hadisnya. Ya. Inna hadakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai salah seorang di antara kalian yujma'u khalquh. Dikumpulkan di perut ibunya 40 yawman nutfatan. Selama 40 hari dalam masih dalam bentuk nutfah. Ya, sperma. Tsumma yakunu 'alaqatan min sadari, kemudian berubah menjadi segumpal darah. Sama 40 hari juga. Tsumma yakunu mudghatan min sadari, kemudian menjadi segumpal daging. Ya, jadi 40 kali 3 sama dengan 120. 120 hari sama dengan 4 bulan. Ya, tsumma yursalu ilaihi al-malaku, kemudian diutuslah kepada rahim ibu tadi 40 apa namanya? Satu malaikat. Jangan ngomong seorang malaikat, satu malaikat. Ya, terus lanjut. Nugraha. Wa minhum al-muwakkaluna bihi bi a'mali bani Adam. Qala ta'ala, wa inna 'alaykum lahafidhin kirama katibin. Yulazimunakum fil-laili wan-nahari. Ah, di antara mereka ada malaikat yang diberi tugas untuk ya bihibdi a'mali bani Adam, untuk menjaga amal-amalan anak Adam. Ya, Allah berfirman, wa inna 'alaikum lahafidhin. Sesungguhnya ada malaikat penjaga untuk kalian, kiraman katibin. Malaikat yang mulia yang mereka mencatat. Yang mereka yulazimunakum, menemani kalian siang malam. Terus Allah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahari. Ini pelajaran kita kemarin di Al-Mutamimah. Lughah akaluni al-baragith. Ada juga sabda Nabi SAW, malaikat siang dan malam berturut-turut. Ya, berturut-turut. Ya ta'aqabu. Wa min wa malaikatu min nahar. Terus, ya jitami'un. Wa ya jitami'una fi salatil fajri. Nah, mereka berkumpul di sholat subuh. Wa fi salatil asri. Nah, dan di sholat asar. Wa yashhaduna lil musallina indallahi azza wa jalla wa lihada. Qala ta'ala, wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, ay yahduruhu al-malaikatu, malaikatu layli wa malaikatu nahari. Nah, ya. Ya, mereka berkumpul di sholat fajar dan sholat asar. Mereka menyaksikan di sisi Allah, bersaksi di sisi Allah untuk orang-orang yang sholat. Ya, untuk orang-orang yang sholat subuh dan asar di masjid. Oleh karena itulah Allah berfirman, wa Qur'anul fajr. Ya, innal Qur'anul fajr kana masyhuda. Yaitu maksudnya Quran Al-Fajr itu Al-Quran yang dibacakan di waktu fajar, disaksikan oleh malaikat. Malaikat siang dan malaikat malam. Nah, terus gantian dibaca sini. Ya, Hafid, Hafid. Nah, kalau yang tadi bihibdi maksudnya menjaga, yaitu mencatat aja, menjaga amalannya, nggak ada yang terluput, semua ditulis. Ya, nah kalau yang ini malaikat yang ditugaskan Allah untuk menjaga anak Adam dari hal-hal yang tidak disukai anak Adam. Ya, nah, terus. Isim bakiyatu hayatin, lahunya itu udah khobar madama. Terus fa inna lahu malaikatan, isim inna terbalik ini, minal akhtar. Tapi perhatikan, ini malaikat yang menjaga dari hal-hal yang tidak disukai anak Adam. Mereka menjaganya dari berbagai ya musibah, dari berbagai macam musuh, haram. Haram ini jamak dari, kalau enggak salah jamak dari hama. Hama itu ya hama. Ya, yang mengganggu, hewan yang mengganggu, minas sibah, hewan buas, wa minal afai wal hayati, hayat ya, ular, afai. Coba di stabilin. Saya lupa maknanya apa ini afai. Kita nanti dicari apa makna afai. Hah? Ulat. Hah? Ular. Wazan mafail itu berarti. Taib. Madama lahu baqiyatu hayatin, selama dia masih hidup. Fa inna lahu malaikatan, maka dia memiliki malaikat yang yahfazunahu minal akhtar, yang akan menjaganya dari segala macam mara bahaya. Terus lanjut. Hafid. Dia bermalam, dia tidur di antara binatang buas, ular di daratan, terus. Hayati benar. Sibah. Maktub, jawab muannas salim, mansub bil kasroh. Terus. Kemudian, siapakah yang dapat ya menolong dia, mencegah dia dari ular, binatang buas, hama. Nah, terus sakhara, sakhara. Dia bersama malaikat yang Allah telah berikan kekuasaan kepada malaikat untuk menolongnya. Terus maka dia memiliki mu'ab ya, muakibat, muakibat malaikat-malaikat yang selalu mengikuti dari depan, dari belakang. Ya, dari depan dan belakangnya ya, fatunahu, yang selalu menjaganya berdasarkan perintah Allah. Terus ai fi amrillahi haulahi yahfaduna bani adama minal makarihi wal akhtari ila an yahida al ajal. Yaitu berdasarkan perintah Allah, maka mereka para malaikat ini menjaga anak Adam dari hal-hal yang tidak disukai, dari segala macam bahaya sampai tiba ajalnya, waktunya. Terus bukan takhlu anhu, takhallu anhu. Apabila ajalnya sudah tiba, ya udah malaikat yang menjaga tadi, ya, yang malaikat yang ditugaskan untuk menjaga anak Adam dari hal-hal bencana dan yang lainnya tadi, mara bahaya tadi, ya sudah, ya, menyingkir dari dia, ya, maka dia pun ditimpa oleh apa yang Allah takdirkan kepadanya berupa kematian, ya, atau berbagai macam musibah yang Allah takdirkan untuknya hingga akhirnya kematian. Ya. Baik. Terus kemudian gantian dibaca. Coba dibaca di sini berikutnya. Saiful baca Saiful. Nah, diantaranya malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk melaksanakan segala macam perintah. Fi aktoris samawat. Aktor itu jamak dari kutrun. Ya, kutrun itu bisa mana wilayah, teritori, ya, daerah. Nah, yaitu yang melaksanakan segala perintah Allah dari segala penjuru langit, wal ard, dari dan bumi, yang tidak ada yang mengetahui mereka kecuali Allah. Terus lanjut pun. Minhum malaikatun yatlubuna majalis adzikri wa yahdurunaha. Kama qala Rasulullah SAW. Ya, di antaranya ialah para malaikat yang mencari majlis zikir. Majlis zikir sini maknanya bukan majlis yang cuma majlis zikir kayak Ustaz Arifin Ilham gitu aja. Tapi dimasuk di sini adalah majlis zikir itu majlis, ya, yang dibacakan di situ ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, majlis fikih, ya, majlis hadis, majlis tafsir, majlis pembacaan sirah, majlis yang berbicara agama sih. Itu masuk majlis zikir. Yang dipahami majlis zikir khusus yang orang-orang suluk. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. 1000 kali itu, bukan gitu aja. Terus dan malaikat ini akan menghadirinya. Ada kayak kajian kayak gini kita di masjid. Malaikat datang. Ya, malaikat datang. Terus Yatlu nazalat wa ghasyiyat hum arwahatu. Ini ketahuan enggak hafal deh hadisnya. Pas gundul keder dia. Terus wa haffat hum al malaikat. Kalau sukun dengan sukun jumpa gimana? Ngalah yang satu. Wa haffat humul malaikat. Malaikat apa irobnya mereka? Malaikat tuh. Terus apa malaikat tuh irobnya sebagai apa? Fa'il. Nah. Terus malaikatun sayahun fil ardi yatubuna halaqal dzikri. Jamak dari halaqah hilaq. Hilaqal dzikri wa yashhadunaha. Dari mana pul baca sebul? Hadis ya. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, majtama qaumun, tidaklah suatu kaum berkumpul fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah-rumah Allah, yatluna kitabullah, mereka membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu, dan mereka saling mengajarkan satu sama lain, bainahum illa nazalat alaihim sakinatu, melainkan sakinah turun kepada mereka, ketenangan, wa ghasyiyat umur rahmatu, rahmat Allah akan menaungi mereka, wa haffat humul malaikatu, malaikat akan menyebut-nyebut mereka. Ya, malaikatun siyahun, yaitu malaikat yang senantiasa berkeliling fil ard, di bumi ini, yatlubuna hilaqat dzikr, yang mencari halaqah dzikir, ya, wa yashaduna, dan mereka menyaksikannya. Lanjut Ibu sedikit. Wala ya'lamu al malaikatu. Nah, apa irupnya malaikat itu pun? Wala ya'lamu malaikata wa asnafahum wa awsafahum illallahu. Lakin ma ja'a fi nususil Qur'aniyati wal ahaditsin nubuwiyati. Boleh nubuwiyah, nabawiyah. As-sahihati atbatnahu wa atafatnahu. Nabawiyah ya, bukan nubuwiyah. Nabawiyah ya. Asbatnahu wa ma lam yadhkur lana nam namsaku anhu. Namsiku anhu wa la nabhatu fihi لأن هذا من علم الغيب الذي لا ندخل فيه إلا بدليل. Ya, kemudian kata Syekh, wala ya'lamu al-malaikata wa asnafahum wa awsafahum illallah. Nah, maka tidak ada yang mengetahui malaikat jenis-jenisnya, sifat-sifatnya kecuali Allah. Lakin ma ja'a fi nusus al-Qur'aniyah wal ahadits an-nabawiyah, namun terdapat keterangan dari nas-nas, ayat Quran, hadis-hadis Nabi yang sahihah. Ya, selama keterangan itu datang, asbatnahu wa taqadnahu, itu kita tetapkan dan kita yakini. Misal dia punya sayap. Wa ma lam yuzkar lana, apa dan apapun yang tidak disebutkan pada kita, maka kita menahan diri. Wala nabahas fihi, kita tidak perlu membahasnya. Ya, li anna hadha min ilmil ghaib, karena ini merupakan di antara ilmu ghaib alladzi la nadkhulu fihi illa bidalil. Dan kita tidak masuk ke situ karena itu kecuali dengan dalil. Nah, terus berikutnya. Ya, dibaca sini. Apa? Ihsan. Ihsan. Ayat tafadhal Ihsan. Aman jahada, jangan ditasdid. Aman jahada al-malaikata wa qala la yujadu malaikatun bi annana la narahimu. La narahum, kok jadi narahimu? Hum biasa narahum. La narahum, ala yakunu kafiran mulhidan sindiqan wal-iyadu billahi. Lam yu'min bil ghaibi. Masya Allah. Tak dulu, kita bahas dulu. Fal imanu bil malaikatu, maka beriman kepada malaikat ruknun min arkanil Islam. Adalah rukun di antara rukun-rukun Islam. Rukun Islam? Masa rukun Islam? Rukun iman. Kok ditulis ini rukun Islam ya? Salah tulis ini. Ganti. Rukun Islam enggak ada. Ya. Nah, ini enggak boleh taklid sama buku ya. Nah. Ini salah cetak ini. Masa rukun Islam, rukun iman lah. Nah, terus. Ayo lanjut. Bentar dulu ya. Pamanjah adalah malaikat. Nah. Belum diterjemahin semua. Nah, barang siapa yang menolak, menentang ya malaikat, dia tidak percaya dan dia mengatakan, "La yujadu malaikatun." Enggak ada tuh malaikat, tidak didapati malaikat. Li annana la narahum, kata dia. Karena kami enggak lihat mereka. Nah, ini kata Ihsan, Kata Syekh Shalih Fauzan yang dibacakan Ihsan, hadza yakunu kafiron. Masyaallah. Maka orang ini kafir. Mulhidan, zindiqon. Zindiq itu kafir. Waliyad billah. Zindiq itu bahasa non Arab. Kemudian diarabkan. Li'annahu lam yu'min bil ghaibi, karena dia tidak beriman pada yang ghaib. Lanjut lagi Ihsan. Wa kadzalika allazi yu'awwidu al malaikata fa yaqulu al malaikatu innama hiya ma'anim wa laysat ajsama. Nah, demikian pula orang yang mentakwilkan memaknai lain makna malaikat, dia mengatakan malaikat itu innama hiya ma'anim, dia itu cuman berupa makna-makna, laisat ajisaman, gak punya bentuk fisiknya, gak punya jisimnya. Terus wahiyya al-hawajisu allati ta'ti al-insani. Malaikat itu cuman hawajis. Hawajis mafail, dia bentuk jamak dari hajis. Sedangkan yang namanya hajis itu adalah yang gini. Kalau orang Arab bicara hajis, maknanya ma khatara bil bal, yang terlintas di benak pikiran, ya afkar pikiran-pikirannya, ya itu cuman apa halusinasi, ya. Halusinasi aja yang ada pada seseorang, yang datang kepada seseorang. Terus kalau halusinasi ini baik, nah itu malaikat katanya, naudzubillah. Terus syaitin fa hiya syayatin. Syayatin. Mafail. Nah, kalau halusinasi itu buruk, maka itu setan. Ini digambarin kayak gitu. Ya. kalau dulu di film-film kartun, seorang anak mau marah, ada setan bertanduk, ayo marah. Di sebelah kanan ada kayak peri terbang, gitu. Datang dok, gitu. Jangan marah. Datang dok, itu digambarkan malaikat. Nah ini keyakinan Mu'tazilah. Ya, keyakinan kaum filsafat yang mengingkari malaikat hanya karena mereka tidak melihat malaikat. Na'udzubillah. Terus mana lagi tadi? Udah dibaca berikutnya. Terus fa hadza qaulu ilhadi wa yan billah. Qaulun ilhadi. Maka ini adalah ucapan ya kaum mulhid yang menyimpang waliyad billah. Terus namun saya keyakinan ini ada keyakinan seperti ini ada di tafsir Al-Manar. Tafsir Al-Manar karangan siapa? Muhammad Rashid Ridho, murid dari Muhammad Abdu. Muhammad Ba Abdu apa Muhammad Abdu? Abdu bukan Ba Abdu. Terus An Syekhihi Muhammadin Muhammadin Abdihi Abdu aja udah Abdihi. Baik. Ini dikutip oleh Muhammad Rasulullah dari Syekhnya Muhammad Abdu. Ya. Baik, barakallahu fikum. Berikutnya lanjut. Panji. Qala Asy-Syarif hafizahullah ta'ala wa hadha kalamul falasifah. Falasifah. Wa huwa kalamul dalil man yaqtadahu fa huwa kafir. Masyaallah, Panji. La tarju annahu naqalahu wa la yaqtadahu. Masyaallah. Walakin naqalahu min ghairi ta'kidin fihi khuturatun wa hadha kalamun batilun wa kufrun bil malaikati nas'alullaha al-'afiyata wa salamata. Kata Syekh Shalih Fauzan, wa hadha kalamul falasifati. Ucapan seperti ini yang menafikan wujud malaikat, ini ucapannya kaum filsafat, kalam batil. Ini tadi dibaca Panji, mani taqodahu fa huwa kafirun. Siapa yang meyakininya maka dia kafir. Ya Allah. Terus Syekh Rashid Ridho gimana dong? Kafir dong. Kata Syekh Shalih Fauzan apa? Lakin narju annahu naqalahu wa lam ya'taqid. Namun kami harapkan, kita berharap beliau hanya mengutip saja tanpa meyakini. Lakin naqalahu min ghairi ta'kibin. Namun beliau mengutipnya tanpa ada ta'lik, tanpa ada komentar, tanpa ada tafsir. Fihi khaturatun. Kalau begitu ini sangat berbahaya sekali. Maka ini adalah kalam yang batil dan wa kufrun bil malaikat. Dan ini adalah kalam yang mengingkari malaikat. Adanya malaikat termohon pada Allah keselamatan. Terus lanjut. Fal insan, maka seorang muslim dia tidak boleh masuk dalam urusan yang gaib ini dengan akalnya, pikirannya. Yang kulu anil falasifati, atau dia jangan mengutip dari kalangan ahli filsafat atau dari kalangan zanadiqah, ya dari kalangan ahli zindik, orang kafir. Syai'an, sedikit pun min umuri din, dari urusan agama ini. Terus lanjut. Terus boleh dibaca yadkur, boleh yudkar, boleh. تفسير المنار أنه منقول من كتاب إحياء علوم الدين للغزالي والله أعلم. Jangan dia mengutip sedikit pun dari orang-orang zindik, ahli filsafat, urusan agama, perkara yang goib. Innama ya'tamidu 'alal kitab. Namun dia bersandar kepada Al-Qur'an, sunnah. Inilah yang wajib. Dan disebutkan atau yadhkur atau Syekh Muhammad Rashid Ridho menyebutkan di tafsir Al-Manar tadi bahwa beliau mengutip hal tersebut, keyakinan tadi malaikat itu hanya halusinasi. Ya, halusinasi yang baik itu malaikat, halusinasi yang buruk itu adalah setan. Ini beliau mengutip dari Al-Ghazali di kitab beliau Ihya Ulumuddin. Ya. Al-Ghazali memang beliau terlampau jauh. Ya, terdampar di ilmu kalam, di filsafat. Ya, sehingga di kitab usul fikih beliau Al-Mustasfa, beliau pun menyatakan bahwasanya ilmu kalam adalah ilmu yang mulia. Subhanallah. Ya, akhirnya seperti itu. Ya, na'udzubillah. Ya. Terus lanjut dikit lagi, Panji. Wa kitabu ihya'i ulumuddin lil ghazali fihi tawamun. Tawamun itu ya. Dia adalah jamak dari isim fa'il qamma. Isim fa'ilnya tawamun. Jamaknya tawamun. Nah, terus wa fihi balaya. Wa inna lafihi shay'un min al-khayri wal fawaidi. Lakin fihi min al-muhlikati was-sumumi asy-syai'u al-kathiru. Wa huwa kitabun mukhtalitun. Mukhtalat. Jangan disimpain, simakul yang sudah tercampur aduk. Jangan yang mencampur. Terus syarrun aktsaru min khairihi fala yaliqu bil mubtadi'i aw al 'ami an yutali'a fihi illa idza kana indahu ilmun wa tamyizun bainal haqqi wal batil. Kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin. Ini sampai banyak yang gulu. Dari kalangan tasawuf, mereka bahkan punya simbol. Man lam yaqra al-ihya'a falaysa minal haya. Siapa yang belum membaca kitab al-ihya, Ihya Ulumuddin, maka dia orang mati, bukan orang yang hidup. Ya barakallahu fikum. Ihya Ulumuddin, ya, sebagaimana diterangkan oleh Ghazali, bahwasanya di awal-awal kitab tersebut, beliau tidak begitu kuat dalam memaparkan sandaran-sandaran dalil. Ya, beliau menyatakan perbendaharaan beliau dalam hadis memang minim. Banyak hadis-hadis palsu di situ. Ya, banyak hadis-hadis palsu, sandaran-sandaran tidak jelas. Namun bukan maknanya kitab tersebut jelek semua. Ya, kitab tersebut masih ada bagusnya. Buktinya kitab tersebut diringkas oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Menjadi apa? Minhajul Qasidi. Dibacakan di tengah-tengah halus sunnah. Ya. Sebagaimana Ibnu Qudamah juga meringkas Al-Mustasfa menjadi Raudatul Nadhir, fi Jannatil Manadhir. Ya, usul fikih. Ya, berikutnya mana lagi tadi? Di dalamnya terdapat tolak hal-hal yang dahsyat yang diingkari. Balaya musibah. Wa in kana fihi syai'un minal khair wal fawaid. Walaupun di dalamnya terdapat ada kebaikan, faedah-faedah, lakin fihi minal muhlikat. Namun di kitab tersebut banyak hal-hal yang membuat kita binasa. Ya, dengan keyakinan yang keliru. Sumum, racun. Ya. Syai'ul katsir, banyak sekali. Wa kitabun mukhtalatun. Kitab ini sudah tercampur antara hak batil. Syarruhu aktsaru min khairihi. Keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Fala yaliqu bil mubtadi'i, maka tidak layak bagi pemula, awil ami, apalagi orang awam, an yutali'a fihi, untuk menelaah buku ini. illa idza kana indahu ilmun, kecuali dia punya ilmu yang kuat, wa tamyizun, dia bekal untuk membedakan bainal haqqi wal batil, mana yang hak dan mana yang batil. Dia punya ilmu hadis sehingga dia tahu ini hadis ini maudhu. Ya, dia punya ilmu akidah sehingga dia bisa langsung menyimpulkan, oh ini bertentangan dengan akidah. Ya, barakallahu fikum. Dan yang lainnya. Terus, coba Dimas, Dimas, baca Dimas. Malaikat laisu ma'aniyah. Mereka bukanlah makna-makna abstrak, makna-makna yang seolah-olah dia makna kebaikan, bukan. Balil malaikatu ajsamun wa ashkalun, mereka memiliki fisik, bentuk yang mereka yatashakkalu, berbentuk dengan berbagai bentuk yang Allah berikan kepada mereka berupa al-qudrah, kemampuan atas mereka. Oleh karena itu Jibril AS ketika datang kepada Nabi, ya, dia dalam bentuk seorang pria, ya, maka Allah memberikan malaikat qudrah, kemampuan untuk berubah bentuk pada berbagai macam bentuk, min ajli maslahati bani Adam, demi kemaslahatan, ya, manusia. Karena manusia anak Adam lah yutikuna ru'yatal malaika, enggak mampu mereka, enggak dapat mampu menahan di memikul untuk melihat malaikat secara langsung dalam bentuk fisik real mereka. Nabi aja cuma melihat malaikat dua kali. Pertama di Batha Mekah, di dekat pinggir sungai kota Mekah. Yang kedua ketika malam Isra Mi'raj. Ya. Kemudian Allah menciptakan mereka, yang allati khalaqallahu 'alaiha, yang Allah ciptakan mereka. Terus lanjut di Mas. Wa inna ma yaquna ila nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam bi bani Adam. Qala yarawna ala suratihim haqiqatihim illa inda ladabi. Qala ta'ala yawma yarawna al malaikata la bushra yawma idhin lil mujrimina wa yaquluna hijran mahjura. Wa inna al mauti yu'ayinuhum al insanu yara malaikata al mauti lakin fit dunya wa ala qayl al hayati la yarahum liannahu la yutiku ru'yatahum. Khalaqahum allahu min nurin wa khalaqa sayatina min narin kama fil Qur'ani wa khalaqa adama min turabin wallahu ala kulli syai'in qadir. Terus lanjut tanggung. Wal kufaru ya'taqiduna anna al malaikata banatun banatillahi. Qala ta'ala wa ja'alul malaikata anna al malaikata khabar anna banatullahi. Banatullahi. Qala ta'ala wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inasa ashahidu khalqahum. Nah, innama ya'tuna ila nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati rajulin rifqan bi bani Adam. Nah, malaikat datang kepada Nabi dalam bentuk seorang pria, ini sebagai kasih sayang kepada bani Adam. Ya, ketika sudah selesai Nabi memanggil Umar, Umar atau di mana Sa'id, kamu tahu enggak siapa yang nanya tadi? Kata Umar, Allah Rasulullah. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kata Umar, kata Nabi SAW, Surah Jibril, atakum yu'allimakum dinakum, yu'allimukum dinakum, dinakum. Dia Surah Jibril yang datang mengajarkan kalian agama kalian. Ini sebagai bentuk rifqan, ya, kelembut, apa, kasih sayang, lembut, sikap yang lembut dari Allah untuk anak-anak. La yarawna ala suratihim wa haqifatihim, anak Adam sehingga tidak melihat mereka dalam bentuk wujud asli mereka secara hakiki, illa indal adab, kecuali nanti ketika diadab. Allah Ta'ala berfirman, wa yawma yarawunal malaikata la bushra yawma idin lil mujrimin, pada hari ketika mereka melihat malaikat malaikat mereka melihat malaikat yang bentuk aslinya semakin tersiksa. La busra, tidak ada lagi kabar gembira yauma idzin lil mujrimin, bagi orang mujrim. Ya, banyak kalimat mujrim di Al-Qur'an, kata para ulama maknanya adalah musyrik. Wa indal maut, dan ketika mati nanti, yu'ayinuhum al-insanu, maka manusia melihat mereka. Yara malaikatal maut, dia melihat malaikat maut. Lakin di dunia, namun ini di dunia. Ala qaidil hayati, selama mereka masih hidup, la yarahum, mereka tidak dapat melihat mereka. Manusia tidak dapat melihat mereka malaikat. Li'annahu la yutiqu ru'yatahum, karena malaikat tidak sanggup, para manusia tidak sanggup melihat mereka. Allah menciptakan mereka dari cahaya, Allah menciptakan setan dari api, sebagaimana di Quran Allah ceritakan hal ini, dan Allah menciptakan Adam dari turab, dari lumpur tanah. Fallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Orang-orang kafir ya takidun, mereka meyakini annal malaikata banatullah, malaikat adalah putri-putrinya Allah. Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا, mereka menjadikan malaikat yang merupakan hamba-hamba Allah sebagai anak perempuan. أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ, apakah mereka yang ngomong seperti itu menyaksikan ketika malaikat diciptakan? Penciptaan mereka malaikat, سَتُكْتَبُوا شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُوا, maka persaksian mereka tadi akan dicatat dan mereka akan ditanya. Nah, terus berikutnya baca sini ya, Remon. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih hafizahullah ta'ala, as-salisu al-imanu bi kutubihi wa hiya al-kutubu allati anzalaha Allahu ala rusuli li hidayatil bashari. Nu'minu bi annaha kalamullahi haqiqatan, wa nu'minu bima sammallahu minha wa ma lam yusamma. Sammallahu lana minha at-taurata wal injila wal qur'anal azima. Zabur kan enggak ada. Was suhufa. Zabur kan disebut. Ibrahim wa Musa. Nah. Oh ada. Was suhufa Ibrahim wa Musa. Wazabur fa nu'minu biha. Oh beda, kalau di saya Zabura duluan. Terus wa nu'minu bima lam yusammahu Allahu minha. Fal imanu bil kutubis sabiqati yakunu imanan mujmalan, wal imanu bil qur'ani yakunu imanan mufassalan bikulli ma fihi li annahu kitabuna wa anzala ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. faman jahada ayatan aw harfan min hurufihi fa huwa kafirun murtadun anil islami. Masya Allah, Remon. Kokoh nian Remon. Masya Allah. Ya. Terus lanjut Remon. Wa kadzalika man amana bi ba'dil qur'ani wa kufri wa kafaro bi ba'din. Nah, saya mau tanya, bi ba'din itu kan ada tanwin tuh ya, tanwinnya itu tanwin apa, namanya panji apa, tanwin iwat dari apa? Isim iwat anil isim, iwat ada iwat anil harf, iwat anil isim. Nah, terus wa kadzalika man amana bi ba'dil kitab kutubi wa kafara bi ba'din fa huwa kafirun. Masyaallah Remon. Wa man qala, ngeri banget Remon ini. Kafir-kafir aja Remon ini. Lanjut. Man qala ana uminu. Ana uminu bil Qur'ani wala uminu bit Taurati wal Injili fahuwa kafirun. Masyaallah. Aw qala uminu. Uminu bit Taurati wal Injili wal wala uminu bizubur bizaburi allazi anzala ala Dawuda alaihi salam bahwa kafirun. Qala ta'ala Dawuda, wawunya enggak ada tuh. Dawud kan harusnya gitu ya, wawunya kemana tuh? Wawunya diambil amr, wawunya diambil amr, ada anekdot ya sahnamu amrun ya, biasa musuhnya Zaid Doroba Zaidun Amron. Ketika marfu man majrur, wawunya nampak kan untuk membedakan dengan Umar. Wawunya dari mana nih? Ini wawunya Daud. Wawunya Daud diambil oleh Amr. Ada kisah anekdot aja, anekdot nahu. Ya, terus qala ta'ala wa ataina Dawuda wa Zaburon. Au ankara suhufa Ibrahima fahuwa kafirun. Masya Allah. Li'annahu mukazzibun lillahi azza wa jalla, mukazzibun lirusulihi. Fahuwa kafirun. Masya Allah. Li'annahu jahada ruknan min arkanil imani. Masya Allah. Kafir. Banyak banget Raymond ngomong kafirnya Raymond. Ngeri banget antum mon. Aduh. Sejak baca buku-buku Syekh Fauzan jadi gampang nyebut kafir mon. Masya Allah Remon. Ya, mengkafirkan yang pada tempatnya itu wujud keimanan. Ya. Tapi mengkafirkan bukan yang pada tempatnya manhaj khawarij. Nah. Ya. Baik. As-salis al-imanu bi kutubi. Iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, lihidayatil bashar, untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Kita mengimaninya bahwa dia adalah kalamullah hakikatan secara hakiki, bukan majaz, bukan makhluk. Bisautin wa harfin, dengan huruf dan suara. Kita mengimaninya dengan bima sama Allahu minha wa ma lam yusamma. Kita mengimani kalamullah, ya, kitab-kitab Allah yang Allah namakan, yang Allah sebut di Al-Quran maupun yang Allah tidak sebut di Al-Quran. Allah namakan kepada kita, sebut kepada kita Taurat, Injil, Zabur, Quran, Quranul Azim, Surah Ibrahim, Musa. Maka kita mengimani. Kita mengimani semua kitab-kitab Allah yang Allah namakan. Dan fal iman bil kutubis sabiqah. Maka mengimani kitab-kitab yang terdahulu, maka itu ya kunu imanan mujmalan. Itu maksudnya adalah beriman dalam bentuk keimanan yang global. Namun beriman kepada Quran ya kunu imanan mufassalan. Nah, adapun beriman kepada Quran adalah iman yang terperinci. Ya, bikulli ma fihi, mengimani semua yang ada di Al-Quran. Karena itulah kitab kita. Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka barang siapa yang mengingkari satu ayat saja dari Al-Quran atau satu huruf dari Al-Quran, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Demikian pula yang beriman kepada sebagian Quran namun kufur kepada sebagian yang lain, maka dia kafir. Demikian pula orang yang mengimani sebagian kitab namun kufur kepada sebagian kitab yang lain, maka dia kafir. Atau dia berkata, saya beriman pada Quran namun saya tidak beriman pada Taurat dan Injil, maka dia kafir. Ya. Atau dia berkata, saya mengimani Taurat dan Injil, tapi saya enggak mengimani Zabur. Enggak senang saya. Yang Allah turunkan pada Daud, maka dia kafir. Allah Ta'ala berfirman, wa ataina Dawuda Zabura. Kami berikan kepada Daud kitab Zabur. Atau dia mengingkari suhuf Ibrahim, maka dia kafir. Karena dia mendustakan Allah, mendustakan Rasul-Rasul Allah, maka dia kafir. Karena dia menentang salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Rabi, masih ada waktu enggak baca? Udah berapa halaman? 4. Cukup ya? Kurang lebih berapa pertemuan lagi nih?